بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kitab الأصول الثلاثة. Pembahasan kita terkait dengan tiga permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim untuk mempelajarinya dan mengamalkannya. Dari tiga masalah, kita sedang pada masalah yang kedua. Untuk mengingatkan kembali bahwa masalah yang pertama secara singkat, bahwa Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kita dan telah memberikan rezeki kepada kita tidak membiarkan kita dalam kondisi tanpa ada yang harus dikerjakan, melainkan di sana adanya tugas. Oleh karenanya hamba untuk bisa menjalankan tugas tadi dengan benar, Allah utus Rasulnya pada setiap kaum. Maka siapa yang mentaati Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, maka Allah janjikan dia masuk ke dalam jannah. Dan siapa yang membangkang, siapa yang mendurhakainya, maka Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Dalil tersebut pada surat Al-Muzammil ayat ke-15 dan ke-16. Masalah yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih. Bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan ridha ketika dirinya dipersekutukan bersama yang lainnya dengan sesuatu apapun bentuknya dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, baik yang dijadikan sekutu penyebandingan antara Allah Jalla wa'ala dengan sekutu tadi dalam bentuk malakun muqarrab, malaikat yang kedudukannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun, dan tidak pula seorang nabi manapun, siapapun nabi tadi yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa tertata dalam ingatan kita. Kita sedang membahas tiga masalah tadi, dan kita sedang pada masalah yang kedua pada penghujung pembahasan masalah kedua ini. Artinya penghujung, bahwa masalah kedua disebutkan dalil firman Allah Jalla wa'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat yang tersebut pada surat Al-Jin, ayat surat yang ke-72, ayat yang ke-18. Surat Al-Jin adalah surat yang ke-72, dan letak ayat ini pada ayat yang ke-18. Mudah-mudahan masing-masing bisa memegang mushaf untuk kita akan mengkaji, mengupas terhadap ayat ini apa yang disebutkan oleh para a'immah. Maka jelas masalah tadi oleh mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dibawakan dalil ayat ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya al-masajid lillah, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u, maka jangan kalian seru, kalian meminta atau berdoa ma'allah, di mana kalian diperintah untuk berdoa hanya kepadanya, maka kalian masih juga meminta atau kalian menyeru ahada, sesuatu apapun, seseorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala melarang untuk melakukan perbuatan kesyirikan kepadanya, apalagi hal itu dilakukan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Berkata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, menerangkan tentang ayat ini, لا يرضى الله بمشاركة أحد كائنا من كان. Allah Jalla wa'ala tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Itu jelas tersebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. لِمَنْ لَكِنْ لِمَنْ يَعْقِلْ وَيَتَدَبَّرْ وَيَنْبُدْ التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى. Dan akan tetapi itu akan bisa dipahami bagi mereka yang memiliki akal yang sehat, yang bisa mencerna, memahami terhadap ayat Allah Jalla wa'ala. Wa yatanabbah li nafsih, kemudian dia memperhatikan terhadap dirinya. Wa dalilu ala anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun kainan man kan, qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala tidaklah ridha dipersekutukan dengan sesuatu pun, firman Allah Jalla wa'ala yang telah tersebut tadi. Maka beliau ingin menjelaskan makna masajid. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Kata beliau, al-masajid hiya buyutullah, rumahnya Allah. Wa hiya al-mawatin al-mu'idda lis-salah, adalah suatu tempat yang dipersiapkan untuk salat. Wa hiya ahabbul baqa' ilallah, ketahuilah masjid itu adalah suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wa hiya buyutun adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, rumah yang Allah Jalla wa'ala izinkan untuk diangkat, disebut namanya. Yajibu an takuna hadihil masajid mawatinan li'ibadatillahi wahdah, maka mengharuskan keberadaan masjid-masjid tadi sebagai tempat semata untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. La yahdud fiha syai'un li ghairillah, tidak diperkenankan untuk dijadikan sesuatu yang diperuntukkan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Fala tubna 'alaiha al-qubur wal adriha, maka tidak dibenarkan untuk dibangun kuburan-kuburan, sesembahan-sesembahan di dalam masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala dhalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Wa akhbara anna hadha huwa fi'lul yahud wan nasara, dan juga beliau telah memberitakan bahwa itu perbuatan kaum al-yahud wan nasara. Wa nahana an dhalik fi akhir hayatih, sampai-sampai karena pentingnya penekanan kepada tauhid mencegah umat dari segala bentuk kesyirikan, tidak henti-hentinya Rasulullah SAW mengingatkan umat sebagai kasih sayang beliau, sampai di akhir hayatnya beliau mencegah itu kepada umatnya. Wa huwa fi sakaratil maut alaihi salatu wassalam, dalam kondisi beliau sakaratul maut, akan nazak, mendekati saat-saat ajalnya dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, beliau masih mementingkan umatnya agar jangan sampai mereka ternodai tauhidnya dengan kesyirikan, salah satunya melakukan itu di dalam masjid-masjid Allah Jalla wa'ala. Biqaulih, beliau menyatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubur masajid. Ketahui, kata beliau, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu, maka mereka telah jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Hadza yaquluhu wa huwa fi sakaratil maut, beliau ucapkan demikian itu dalam kondisi sakaratil maut. Bukan yang lainnya yang beliau ucapkan. Beliau tidak berpesan lainnya. Beliau pentingkan permasalahan tauhid dan waspada agar jangan sampai umatnya terjatuh kepada kesyirikan, maka beliau menyatakan, ala fala tattakhidul qubur masajid, maka oleh karenanya jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, karena sesungguhnya aku telah larang kepada kalian perbuatan tersebut. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat yang sahih, apa yang disebutkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i rahimahumullah. Dan juga satu hadis lagi semakin memperjelas kepada kita, kata beliau, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah jalla wa ala akan Allah timpakan kepada kaum Yahud dan Nasara. Kenapa mereka dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala? Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid, sebabkan karena mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid Allah. Maka keberadaan masjid wajib dijaga kesuciannya, kebersihannya, kehormatannya, kemuliaannya. Maka pada kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Al-Jin ke-18 tadi. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, memaknai al-masajid yakni kullul baqa. Kita nukilkan dari pendapat salaf, ada lima yang beliau bawakan di sini. Yang pertama, perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan bahwa masjid adalah kullul baqa, adalah setiap tempat, dengan alasan li'annal ardo kulluha masjidun, karena setiap tempat itu adalah masjid. Berdasarkan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainama kuntum fasallu, dimanapun kalian berada maka salatlah. Fa ainama sallaitum fahuwa masjid, dimanapun kalian sholat maka di situ dikatakan sebagai masjid. Sehingga masajid yakni kullul baqa'. Ditambah lagi dengan riwayat yang sahih, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Salah satu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan para nabi dan rasul sebelumnya, di mana beliau diberikan keistimewaan oleh Allah Jalla wa'ala, di mana bumi ini, tanah ini dijadikan untukku oleh Allah masjidan wa tahura, sebagai masjid, sebagai sarana untuk bersuci, tanah, tayammum. Ini semua hanya ada pada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, apa yang disebutkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib dan yang lainnya, bahwa yang dinamakan masajid adalah al-a'dha allati yasjudu 'alaiha al-'abd, anggota badan yang digunakan oleh hamba untuk bersujud. Maka anggota badan tadi al-qadaman, ujung jari jemari kaki, kedua kaki, war-rukbatan, dua lutut, wal-yadan, dua telapak tangan, wal-wajh, wajah, yang di situ harus menempel adalah dahi dan juga ujung hidung. Barulah sempurna sujudnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan kenikmatan Allah jalla wa'ala kepada kita. Fala tasjudu li ghairihi biha. Maka jangan kalian gunakan anggota badan tadi untuk bersujud kepada selainnya. Fatajhadu ni'matallah. Ketika kalian lakukan itu, berarti kalian mengingkari kenikmatan Allah. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Atha bin Rabah rahimahullah, masajiduka, masjid-masjidmu, maknanya a'dha'uka, anggota badanmu. Hampir sama dengan yang kedua, cuma yang kedua mengkhususkan yang terkait untuk sujud. Sedangkan yang ketiga anggota badan secara keumumannya. Allati umirta an tasjuda 'alaiha, yang mana engkau diperintahkan untuk sujud di atasnya. La tudallilha li ghairi khaliqiha, janganlah kalian tundukkan dengannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dimaknakan pula al-masajid, yakni as-salawat. Li'anna sujud lillah, karena sujud itu hanya kepada Allah. Di dalam salat kita akan lakukan sujud, sementara sujud tidak diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga al-masajid di situ dimaknai dengan as-salawat. Yang kelima, apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-masajid huna Makkah allati hiyal qiblah. Masjid-masjid di situ maknanya adalah Makkah, karena merupakan kiblat. Wasummiyat Makkah al-masajid, maka Makkah dinamakan pula dengan masajid. Nama lain Makkah adalah masajid. Dengan sebab li'anna kulla ahadin yasjudu ilaiha, karena setiap orang sujud menghadapnya. Nah, tidak sah salat kecuali menghadapnya, menghadap kiblah. Inilah aqwalus salaf tentang penafsiran al-masajid. Al-masajid bentuk kata jamak yang tunggalnya adalah al-masjid. Kemudian dikatakan al-masajidu lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, miliknya Allah. Kenapa disandarkan kepada Allah? Idhafah tasyrif wa takrim, penyandaran dalam rangka pemuliaan. Masjid tadi adalah milik Allah, disandarkan kepada Allah menunjukkan mulianya tempat itu. Nah, dan juga Ka'bah disebutkan secara khusus oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Hajj, wa tahhir baitiya. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam untuk membersihkan, mensucikan baiti, rumahku, yakni Ka'bah. Rumah tadi disandarkan kepada Allah dan mengatasnamakan kata gantinya kepada dirinya. Bersihkan rumahku, sucikan rumahku dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, berikutnya faedah dari Al-Imam Qurtubi rahimahullah, walaupun masjid bisa disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai kepemilikan dan juga sebagai kemuliaan, terkadang pula disandarkan kepada lainnya untuk mengenalkan yang nama yang disandarkan. Seperti dikatakan masjid fulan, masjidnya fulan, fulan tadi entah siapa namanya, maka hal ini adalah diperbolehkan berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya berkaitan dengan beberapa ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid, bahwa masjid-masjid milik Allah tidaklah disebut padanya kecuali Allah. Fa innahu tajuzul qismah fiha lil amwal. Maka di sana diperbolehkan pembagian harta. Al-qismah fiha lil amwal, bagikan harta halal. Nam, di masjid-masjid itu diperkenankan. Nam. Wa yajuz wad'u sadaqat. Kemudian menyerahkan sadaqat, zakat. Nam, fitrah, mal dan yang lainnya. Nam. Wa ribtul asir. Bolehnya untuk menahan tawanan di dalam masjid. Wa naum fiha, dan tidur di dalamnya. Salah satu bentuk tidur adalah ketika melakukan i'tikaf, yang mana tidaklah dilakukan i'tikaf kecuali di masjid. Tentu di saat menjalankannya perlu istirahat. Wa suknal marid fiha, dan boleh dijadikan tempat untuk orang yang sakit. Naam. Wa fathul bab lil jar ilaiha, dan membuka pintu untuk tetangga kepadanya. Wa insyadu syi'ir fiha, dan melantunkan syi'ir di dalamnya. Idza uriya anil batil, jika terlepas dari syair-syair yang mengandung kebatilan. Naam. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian menyeru bersama Allah sesuatu apapun. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, hadza taubikh lil musyrikin. Ini bentuk celaan bagi kaum musyrikin. Kalimat fala tad'u ma'allahi ahada adalah celaan buat mereka, di mana mereka menyeru seruan-seruan mereka bersamaan ketika mereka menyeru Allah Jalla wa'ala bil masjidil haram, yang kejadian itu di Masjidil Haram di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan apa yang disebutkan oleh al-imam Mujahid rahimahullah, kanatil yahud wal nasara idza dakhalu kanaisahum wa bi'ahum asyraku billah, bahwa keberadaan al-yahud wal nasara tatkala mereka masuk ke dalam gereja-gereja mereka atau biara-biara mereka tadi, mereka menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Maka dengan itu Allah perintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman untuk mengikhlaskan seruan tadi hanya kepada Allah Jalla wa'ala tatkala mereka masuk ke dalam masjid-masjid secara keseluruhan. Nah, kemudian beliau bawakan riwayat, Al-Imam Qurtubi bawakan riwayat dari Imam Ad-Dhahhak yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya idza dakhala al-masjid qaddama rijlahu al-yumna, hendaknya di mana tatkala masuk ke dalam masjid maka dahulukan kaki yang kanan. Wa qala, dan beliau bawakan ayat tadi, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan diriwayatkan dalam riwayat ini menyatakan, Allahumma ana 'abduka wa za'iruka wa 'ala kulli mazur haqqun wa anta khairu mazur Ya Allah, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Sesungguhnya aku adalah pengunjungmu. Dan kepada setiap pengunjung tadi, setiap pengunjung tadi adalah hak. Naam. Wa anta khairu mazur, dan engkau adalah sebaik-baik yang dikunjungi. Wa as'aluka birahmatika an tafukka raqabati minan nar. Maka aku meminta dengan rahmatmu ya Allah untuk engkau bukakan leherku, belenggu yang mengikatku dari azab api neraka. Dan tatkala seseorang keluar dari masjid, maka hendaklah dia mendahulukan kaki kirinya dan mengucapkan Allahumma subba alayya al-khair. Subba, ya Allah, tuangkan kepadaku kebaikan dengan tuangan yang baik. Wala tanzi'anni salih ma'a'taitani abada. Dan jangan kau cabut dariku kebaikan apa yang telah kau berikan kepadaku selama-lamanya. Wala taja'al ma'isyati kadda. Dan kau jangan jadikan ma'isyahku sebagai sesuatu yang melelahkan. Waja'alli fil ardi jadda. Dan jadikan bumi ini untukku jadda, sesuatu yang mencukupkan bagiku. Rezeki yang halal, rezeki yang barakah, rezeki yang selalu cukup. Naam. Demikian secara singkat apa yang bisa kita kupas dari ayat tersebut berdasarkan apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Maka kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di halaman yang sama, halaman ke-31, dua paragraf yang terakhir. Fal masajid yajib an tutahhar min atharis syirki wal wataniyah. Maka masjid-masjid wajib dibersihkan dari bekas-bekas atau jejak-jejak kesyirikan dan berhalaisme. Wa alla tuqam 'alal qubur, dan tidak diperkenankan untuk dibangun kuburan. Au yudfana fiha al-amwat ba'da bina'iha, atau dimakamkan mayit setelah dibangunnya masjid tadi. Bal takunu mawatin ibadatullahi wahdah, bahkan justru masjid itu sebagai tempat ibadah kepada Allah semata. Tuqam fiha as-salah, ditegakkan padanya salat. Wa yudhkaru fiha ismullah, disebut padanya nama Allah. Wa yutla fiha al-Qur'an, dibaca di dalamnya Al-Qur'an. Wa tuqamu fihi ad-durus an-nafi'ah, dilakukan, ditegakkan di sana pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, kajian-kajian, ta'lim-ta'lim yang bermanfaat. Wa ya'takif fiha lil-ibadah, dan beriktikaf di dalamnya untuk beribadah. Hadihi hiya wadhifatul masajid, maka ini semua adalah perannya masjid. Sehingga dari situ kalian bisa sebutkan apa saja wadhifatul masajid, untuk bisa sebutkan diwajibkan dibersihkannya segala bentuk kesyirikan, tidak dibenarkan dibangun kuburan, dan seterusnya apa yang telah disebutkan. Amma an tuqam fiha awthan tu'bad min dunillah. Adapun ketika ditegakkan sesembahan selain Allah, fahadihi laysat masajid, maka itu bukan masjid. Hadihi masyahid syirkun, bahkan itu justru namanya masyahid kesyirikan. Walaupun bentuknya masjid, tapi kata Syekh Shalih Al-Fauzan tidak pantas untuk dikatakan sebagai masjid, justru disebutlah sebagai masyahid syirkun. Wa in sammaha ahluha masajid, walaupun penduduknya menyebutnya, menamainya sebagai masjid. Lianna Allah yaqul, karena Allah Jalla wa'ala telah firmankan, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, la li ghairih, bukan untuk selainnya. Wa annal masajid hiya mahallu ijtima', masjid itu sebagai tempatnya berkumpul, mahallul ijtima'un nas, berkumpulnya manusia, wa talaqihim, dan berjumpanya mereka, ketemu setiap waktu salat setidaknya 5 waktu, setelahnya kemudian saling tanya, kaif halukum, bakhair, mana fulan, tidak kelihatan, dan sebagainya. Ijtima'un nas wa talaqihim, fayajibu an takuna tahirah minasyirki wal bid'i wal khurafat, maka wajib dibersihkan dengan segala bentuk kesyirikan, kebid'ahan, khurafat. Lianna an-nas yatalaqawna fiha al-'ilm wal ibadah, karena umat di sana meniti, menempuh ilmu, dan di sana umat pula melakukan ibadah di dalamnya. Naam. Fa idza wajadu fil wujidu fil masajid syai'an min asy-syirki wal khurafat ta'atharu bidzalik. Sehingga ketika didapati di dalam masjid-masjid itu sesuatu bentuk kesyirikan dan khurafat, umat akan terpengaruh. Maka wajib untuk dibersihkan. Wa nasyaruhu fil ard, sehingga dengan terpengaruhnya tadi berdampak berikutnya menyebarkan kepada manusia yang lainnya sebagai pembenaran bahwa di masjid itu adanya perkara yang dibolehkan. Wa yajibu an takuna al masajid mutahhara minasyirki. Sekali lagi, wajib di dalam masjid dibersihkan dengan segala bentuk kesyirikan. Wa a'dhamuha, seagung-agung masjid, al-Masjidul Haram. Naam. Kama amarallahu jalla wa ala bitathhirih, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah perintahkan untuk mensucikannya dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat ke-26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan tatkala kami telah letakkan Ibrahim alaihi salam di tempat al-bait, hendaknya engkau bersihkan dari segala bentuk kesyirikan, bersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang menegakkan ibadah di dalamnya, rukuk dan sujud. Tahharu min madza? Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk dibersihkan dari apa? Tahhirhum minasyirki wal bid'i wal khurafat. Bersihkan masjidku dari kesyirikan, kebid'ahan, dan khurafat. Sebagaimana pula Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk membersihkan dari apa yang real, bentuk kenajisan-kenajisan, dan bentuk-bentuk kotoran. Selanjutnya Allah menyatakan, fala tad'u, wa annal masajida lillah, fala tad'u, maka jangan kalian seru. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan ingin memberikan manfaat dari sisi bahasa. La di situ nahiyah, larangan, jangan. Kemudian tad'u fi'il mudhari majzum, asalnya tad'una. Kemana nanya bisa hilang? Karena ada huruf jazm, yakni la. Tinggallah la tad'u. Naam. Fala tad'u ayyuhan nas ma'allahi ahada. La tastaghitu bi ahadin ma'allah. Jangan kalian seru wahai manusia bersama Allah sesuatu pun. Jangan kalian beristighatsah bersama Allah dengan sesuatu apapun. Bi an yaqul, seperti seseorang menyatakan dalam istighatsahnya, ya Allah, ya Muhammad. Dia betul memanggil Allah, tetapi di saat itu dia memanggil nama makhluk, walaupun makhluk tadi makhluk yang termulia dari kalangan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu terlarang, ya Allah, ya Muhammad, atau ya Allah, ya Abdul Qadir Jailani. Terlarang, dan ini seruan kesyirikan, mensejajarkan Allah jalla wa ala dengan selainnya. Wa qauluhu ta'ala ahada. Kemudian di penghujung ayat dikatakan ahada, jangan kalian seru seorang pun. Kita perhatikan kata itu dalam bentuk nakirah. Ahadan ada kasratin. Salah satu ciri nakirah yang berfungsi secara umum sehingga tidak diperkecualikan siapapun dia. Karena seruan permintaan doa tadi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khulasah dari pembahasan ini semua, dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah bahwa masjid itu milik Allah jalla wa ala, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah jalla wa ala, dan Allah sama sekali tidak akan ridha kepada hambanya yang mempersekutukan dengan selainnya. Karena kesyirikan itu adalah at-taswiyah. Asy-syirku fil lughah at-taswiyah, kata Syekh Ubayd al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Makna kesyirikan itu adalah at-taswiyah, menyamakan, mensejajarkan. Wa fil istilah, secara istilah, taswiyah ghairullah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-syirku bil lughah at-taswiyah. Wa fil istilah taswiyah ghairillah billah. Semoga dari penjelasan yang telah disampaikan kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat untuk menuntun hidup kita lebih lanjut ke depan. Dan tentunya kita berusaha meluruskan keberadaan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, termasuk juga tatkala dilakukan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Di akhir dari apa yang disampaikan, bahwa lembaran yang dibagikan pada lusa kemarin hendaknya disimpan dengan baik agar di waktu yang diperlukan tidak lagi lupa, tertinggal di rumah. Maka hendaknya dijaga di rumah, disimpan untuk dibawa kembali pada waktunya nanti biidznillah ta'ala. Semoga dengannya kita diberikan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.